Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan-nar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah azza wajalla di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa mendapatkan halangan. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari dan mendengarkan dari beliau pasal yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat bisa menyebabkan pelakunya keluar dari kategori al-ihsan. Dan kalau seandainya terus-menerus dia melakukan kemaksiatan, dia pun akan keluar dari kategori sebagai seorang mukmin. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan pasal berikutnya, al-'asi yafutuhu thawabul mu'minin. Pelaku maksiat akan luput dari pahala ganjaran yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang beriman. Telah kita dengarkan bahwa beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla membela, melindungi orang-orang yang beriman. Sehingga siapa saja yang luput darinya, anugerah dari Allah Azza wa Jalla ini tadi, berarti akan luput darinya kullu khairin, setiap kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan, janjikan untuk orang-orang yang beriman. Balasan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang beriman itu ada sekitar 100 hal, 100 perkara, 100 kebaikan dan keutamaan, di mana masing-masing dari keutamaan tersebut itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Di antaranya telah kita dengarkan Allah Azza wa Jalla janjikan adanya al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. Kemudian juga ad-daf'u anhum syururad dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jalla akan menahan, menjaga, melindungi dari mereka dari kejelekan-kejelekan di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah Azza wa Jalla melindungi mereka dari kejelekan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, istighfarul malaikah hamlatal arsy lahum. Permohonan ampun dari para malaikat yang membawa arsy untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat yang ke-6, afan yang ke-7, Allah Azza wa Jalla sebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Syahidnya di akhir barusan, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa minha muwalatullahi lahum. Di antara anugerah yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk orang-orang yang beriman berikutnya adalah muwalatullahi lahum. Perlindungan dari dan pembelaan dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Wala yudhallu man walahullah. Tidak ada yang akan terhinakan siapa saja yang telah dibela, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang menjadi pelindung, yang menjadi pembela untuk orang-orang yang beriman. Naam. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mereka senantiasa akan mendapatkan perlindungan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka pasti akan mendapatkan kemuliaan. Bagaimanapun posisi kedudukan mereka, mereka tetap akan mendapatkan naam martabat yang tinggi, dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah naam memberikan pembelaan dan perlindungan untuk mereka, orang-orang yang beriman. Wa minha, yang lainnya lagi, amruhu malaikatahu bitathbitihim. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk para malaikat, bitathbitihim, agar para malaikat ini mengokohkan, menetapkan, menguatkan orang-orang yang beriman. Langsung diperintah oleh Allah Azza wa Jalla agar para malaikat itu ya mengokohkan, memantapkan posisi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 12, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh yuhyi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu." Ingatlah, yuhyi rabbuka ilal malaika, ketika Rabbmu, yakni Allah Azza wa Jalla, memberikan wahyu kepada para malaikat. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Fathabbitul ladhina amanu, maka kokohkanlah, mantapkanlah orang-orang yang beriman. Perintah dari Allah Azza wa Jalla agar para malaikat mengokohkan ya orang-orang yang beriman. Naam, tidak goyah. Naam, tidak terpelanting. Tayyib. Dari ataukah terjatuh dalam hal-hal yang menyebabkan ataukah menjerumuskan mereka ke dalam jurang api neraka. Dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa minha, yang lainnya lagi, anna lahum ad-darajat 'inda rabbihim wal maghfirata war rizqal karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan untuk orang-orang yang beriman ad-darajat, derajat-derajat yang tinggi. Tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal maghfirah, demikian pula ampunan. Nah, dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Darajat, tingkat-tingkat yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi. Wal maghfirah dan juga ampunan. War rizqal karim, demikian pula rezeki yang sangat mulia, rezeki yang sangat utama, rezeki yang istimewa, yakni al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, khuludun wala maut. Tayyib. Kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Rezeki yang mulia, rezeki yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi khusus untuk penduduk al-jannah. Naam, mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala. Ya, yang mana itu merupakan kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan di dunia, apa di al-jannah dalam surga. Dan ini sekali lagi khusus untuk penduduk surga, penduduk al-jannah. Nah, nanti di akhirat. Adapun di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepala. Tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Nah, tayyib. Wa minha, keutamaan berikutnya, al-izzah, kemuliaan. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8 Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan hanya milik Allah Azza wa Jalla al-izzah, kemuliaan. Wali rasulih, dan juga milik rasulnya. Walil mu'minin, dan juga milik orang-orang yang beriman. Naam, kemuliaan Allah Azza wa Jalla limpahkan untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya. Di mana orang-orang munafik mereka telah menghasut, ya, jangan sampai memberikan bantuan, sedekah, pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Mereka juga berjanji akan mengusir, mengeluarkan, ya, mengusir orang-orang yang beriman dari tanah ataukah kampung halaman mereka. akan dihinakan, akan direndahkan oleh orang-orang munafik. Siapa saja yang beriman. Akan tetapi kemuliaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kemuliaan akan dilimpahkan, dianugerahkan kepada Rasulnya. Dan juga akan dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ketika mereka membuat makar, ya, wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mampu untuk membalas makar-makar yang mereka perbuat, yang mereka inginkan untuk ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman itu akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun mereka berada. Meskipun banyak dari manusia yang berbuat makar, membuat makar untuk menjatuhkan dan menghinakan mereka. Janji dari Allah Azza wa Jalla. Wa minha ma'iyatullahi li ahli al-iman. Keutamaan selanjutnya yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang beriman. Ma'iyatullah li ahli iman. Kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang sifatnya khusus. Li ahli iman untuk orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa anna allaha ma'al mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman, melindungi mereka, membela mereka, menolong mereka. Naam, kebersamaan yang sifatnya khusus. Dan tidak boleh kita samakan ya kebersamaan Allah Azza wa Jalla tayyib dengan kebersamaan makhluk antara satu dengan yang lainnya. Ya, tidak boleh kemudian berarti Allah Azza wa Jalla bersama kita, menyatu dengan kita. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla bersama kita padahal kita banyak, berarti Allah Azza wa Jalla banyak. Ya. Berarti Allah Ta'ala di mana-mana. Enggak boleh seperti itu. Ini merupakan kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang sifatnya khusus. Yang wajib bagi kita adalah untuk mengimaninya. Adapun bentuk ya, kaifiahnya kayak apa, maka kita katakan wallahu a'lam. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahuinya. Nah. Wa minha keutamaan selanjutnya ar-rif'atu fid dunya wal akhirah. Akan diangkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, akan diangkat derajatnya tayyib di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan akan lebih meninggikan derajat dari orang-orang yang berilmu dari kalangan kalian yang beriman. Nah. Ayat. Potongan ayat yang pertama tadi. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana di awal tadi telah kita lewati juga, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan meninggikan, memuliakan orang-orang yang beriman. Wa minha i'ta'uhum kiflaini min rahmati. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang-orang yang beriman kiflaini min rahmati. Dua naam perbendaharaan, dua timbangan min rahmatihi, dari rahmatnya. Dua bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi. Mereka juga akan diberi cahaya sehingga mereka bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Nah, wa maghfirata dzunubihim, dan juga mereka akan diberikan, akan dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan diampuni dosa-dosanya. Tadi juga telah kita lewati ya poin sebelumnya, mereka juga akan diberikan maghfirah, ampunan. Ya, diampuni dosa-dosa mereka. Di sini juga masih disebutkan kembali. Ya, diberikan rahmat yang lebih, yang melimpah, diberikan cahaya sehingga mereka bisa berjalan di tengah ya badai ujian dan cobaan fitnah. Mereka bisa berjalan di tengah gelap ya gulita yang penuh dengan ya kemaksiatan dan ujian serta cobaan. Mereka mampu berjalan dengan tenang, dengan mantap ya, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, bagikan mereka berjalan di tengah gelapnya malam yang gulita. Mereka bingung, ya, asal jalan saja, asal maju, tidak tahu apa yang ada di depannya, entah itu lubang ataukah batu, ya, asal jalan saja. Tentulah yang terjadi, na'am, adalah perkara yang sangat-sangat mengkhawatirkan terkait dengan keselamatan diri orang tersebut. Tidak ada cahaya untuknya. Nah, wa minha, keutamaan berikutnya, al-waddul ladzi yaj'aluhu Allahu subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa 'ibadihi as-solihin. Al-waddu alladhi yaj'aluhu Allahu subhanahu lahum. Sayang dan cinta dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Mereka akan disayangi, mereka akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Bahkan lebih daripada itu, wa huwa annahu yuhibbuhum, di samping Allah Azza wa Jalla mencintai mereka, wa yuhabbibuhum ila malaikatihi, kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka dicintai oleh para malaikatnya. Ya, dijadikan mereka dicintai oleh para malaikat. Kalau dicintai oleh makhluk yang baik, ya, berarti sebagai pertanda bahwa perkara tersebut ataukah orang yang dicintai adalah baik. Nah, wa anbiya'ihi, dan juga dijadikan orang-orang yang beriman tadi dicintai oleh para nabi-nabinya. Wa 'ibadi as-solihin, dan juga dicintai oleh orang-orang yang soleh. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka dicintai, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, juga dijadikan para malaikat, para nabinya, hamba-hamba yang soleh pun cinta kepada mereka. Sebagai pertanda bahwa orang-orang yang beriman yang dicintai tadi, ya, berarti orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keistimewaan, orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Nah, wa minha, keutamaan berikutnya, amanuhum minal khawfi yawma yashtaddul khawf. Mereka mendapatkan keamanan dari perkara yang menakutkan, yawma yashtaddul khawf, pada saat, pada hari di mana ketakutan itu sangat-sangat mencekam. Ya. Pada hari kiamat, suasana begitu mencekam, menakutkan. Nah, faman amana dalam surat Al-An'am ayat 48 Allah Azza wa Jalla berfirman, faman amana, siapa saja yang beriman, wa aslaha, dan memperbaiki, ya, memperbaiki, membuat perbaikan, berbuat perbaikan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak memiliki na'am al-hazan. Tayib, ya, kegelisahan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kegelisahan. Aman, tenang. Taib, hatinya mantap. Nah, mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya bingung, yang lainnya takut, yang lainnya merasakan kengerian yang luar biasa. Maka orang-orang yang beriman, mereka, ya, tidak merasakan hal yang mencekam, tidak merasakan hal yang menakutkan, tidak merasakan hal yang mengkhawatirkan. Tenang. Nah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wa minha annahum al-mun'amu alaihim alladhina umirna an nas'alahu ayyahdiyana ila suratihim fi kulli yaumin wa laylatin sab'a ashrata marratan. Mereka, orang-orang yang beriman, al-mun'amu alaihim, adalah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat, yang akan diberikan nikmat atas mereka. Alladzina umirna, di mana kita telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla an-nas'alahu, untuk memintanya. Kita diperintahkan untuk memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa agar kita mendapatkan nikmat, ya, agar kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya, nikmat khusus. Ayyahdiyana ila suratihim, agar Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan mereka, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita, arahan kepada kita, agar kita bisa meniti, menelusuri, dan menjalani jalan metodenya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malamnya, sab'a asyarata marratan. Berapa Abu Luqman? Abu Luqman. Coba dicawil, Pak. Ayo. Pintan, Pak. Sab'a asyarata. Berapa? Abu Luqman? Sab'a asyarata berapa? 7 asyarata? Asyarah 10. Berarti 17. Barakallahu fiik. Nah, di setiap hari dan malamnya, sab'a asyarata marratan, 17 kali. Ya, 17 kali kita diperintahkan untuk berdoa, memohon agar Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita, agar kita bisa meniti, menjalani jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Yani di setiap rokaat ketika sholat fardu, sholat wajib, 17 rokaat, 17 kali. Nah, yaitu terdapat dalam surat apa? Al-Fatihah. Baik. Bunyinya bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Ya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Naam. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladhdhalin juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang Yahudi, juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Tapi jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari kalangan para nabi, ya as-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasolihin, dan juga jalannya orang-orang soleh. Nah, ternyata orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wa minha, yang berikutnya, yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan dan janjikan untuk orang-orang yang beriman, annal qur'ana innama huwa hudan lahum wa syifa. Al-Qur'anul Karim, kitab suci Al-Qur'an, itu hanya akan menjadi petunjuk dan obat khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Petunjuk, hudan, syifa, obat, ya, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, dalam surat Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'aman." Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah wahai Nabi, Al-Quran lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, itu sebagai hudan, petunjuk, wa syifa, dan juga sebagai obat. Ya, obat bagi setiap penyakit. Ya, terkait dengan petunjuk telah kita lewati di atas tadi, bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga di tengah, ibaratnya dia berjalan di tengah gelapnya malam yang gulita, tapi karena dia memiliki cahaya, maka dia pun bisa berjalan dengan nyaman, ya, bisa memilah dan memilih mana jalan yang lurus dan mana jalan yang halus, daripada jalan yang bengkok dan jalan yang ya penuh dengan apa namanya itu, bebatuan ataupun lubang. Jadi petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, wa syifa, dan juga menjadi Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman sebagai obat. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, obat untuk ya setiap penyakit. Nah, atau dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa Al-Quran ini menjadi obat untuk setiap penyakit. Nah, kita lihat ataukah kita mengingat kembali kisah serombongan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian mereka sampai di sebuah desa, sebuah pemukiman. Nah, ternyata tidak ada satupun yang mau untuk ya menjamu mereka ataukah menjadikan mereka sebagai tamu. Padahal mereka ya bisa dikatakan kehabisan bekal. Nah, butuh uluran tangan dari masyarakat setempat. Tapi ternyata masyarakat tersebut mereka tidak ada satupun yang terketuk hatinya untuk ya menjamu. Nah, para sahabat yang musafir ini tadi melakukan perjalanan. Sampai akhirnya ternyata tokoh masyarakat kampung desa tersebut ya tersengat kalajengking. Qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah azza wa jalla mengendaki, Allah azza wa jalla takdirkan ya tokoh yang terkena atau tersengat kalajengking tadi tidak sembuh, sudah diobati macam-macam. Biasanya sembuh qadarullah ikira qadal, enggak sembuh. Nah, tayyib. Mungkin dikasih ramuan jamu ini biasanya langsung mari, ini tidak mari. Ya, diganti ramuan dengan yang lainnya, obat penawar racun lainnya, ternyata juga tidak mempan. Karena Allah Azza wa Jalla menghendaki. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Taala belum menghendaki untuk ya sebuah penyakit tersebut akan sembuh. Meskipun biasanya dengan obat itu ya manjur, mujarab, ya qadarullah tidak manjur, tidak mujarab, tidak mempan. Nah, akhirnya mereka pun geleng-geleng. Ngopo ini? Kenapa ini? Ada apa? Biasanya kasih obat ini sembuh, biasanya kasih obat itu sembuh, sampai obat yang paling terakhir pamungkasnya dikeluarkan, ternyata kok juga tidak sembuh. Akhirnya mereka pun ya putus harapan. Ya. Sehingga mereka pun sepakat untuk coba. Ya. Coba kita minta tolong kepada enam tamu asing, serombongan tamu asing yang kemarin ya tiba di daerah kita ini. Siapa tahu mereka punya ya setingkat lebih tinggi keilmuannya dibandingkan kita. Akhirnya benar, mereka pun menemui serombongan tamu yang enam sudah tidak mereka perhatikan lagi, tidak mereka jamu, tidak mereka enam anggap sebagai apa namanya tamu. Nah, mereka minta tolong agar tokoh dan pimpinan mereka yang sudah terkena sengatan kalajengking dan diobati macam-macam obat tidak sembuh tadi, ya supaya diubati, supaya ya yes, pokoknya bagaimana sembuh gitulah. Nah, seberapapun harganya akan kami turuti. Yang penting kami inginnya tokoh kami, pimpinan kami sembuh. Nah, akhirnya para sahabat itu pun memberikan syarat kepada mereka mau untuk mengobati, yakni mencoba mengobati pimpinan tersebut, ya. Dengan syarat mereka ya diberikan upah. Nah, sepakat untuk ya imbalannya adalah kambing guling. Nah, satu ekor kambing. Akhirnya dicoba oleh para sahabat ini tadi untuk dibacakan surat apa? Surat apa? Enggak tahu. Antum? Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah. Karena keimanan para sahabat yang mantap, ya, kemudian amunisinya juga mantap, surat Al-Fatihah ayat Allah Azza wa Jalla akhirnya pun tepat sasaran. Nah, baik, senjatanya bagus, yang menembakkan sengempaknya juga apa ya pas orangnya gitu, artinya pun tepat sasaran. Nah, akhirnya setelah dibacakan surat Al-Fatihah ya kepada pimpinan ataukah tokoh masyarakat yang terkena sengatan kalajengking tadi, falhamdulillah biidznillah mari sembuh. Nah, akhirnya sembuh falhamdulillah, izin dari Allah Azza wa Jalla, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya benar mereka pun diberikan ya hadiah tadi ataukah imbalan tadi satu ekor kambing. Nah, lah ini menjadi obat untuk segala penyakit. Namun sebagaimana telah kita lewati penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, bahwa meskipun Al-Qur'an ini merupakan obat, tapi juga perlu dilihat yang pertama terkait dengan yang mengobati, tayib, yang kedua terkait dengan yang diobati, naam, kemudian juga terkait dengan apa namanya itu waktu yang tepat dalam mengobati orang tersebut. Sehingga seperti tadi, ibaratnya menembak ataukah memanah. Kalau alatnya bagus, tapi kalau yang menembakkan itu yang mengempaki, yang menembakkan atau yang mana tadi tidak bagus, ya tidak akan kena. Sampai dengan cerita ya, latihan pakai apa itu revolver atau apa gitu ya. Ya katanya di depan itu ada apa namanya itu sapi gitu ya, jarak dekat ketika ditembakkan kok nggak kena, meleset itu. Dier. Nah, karena belum terbiasa tadi, belum tepat orangnya. Nah, padahal senjatanya masya Allah ini. Baik. Lain tadi terkait dengan yang mengobati, tapi dia betul-betul yakin ya, ketika iman atau ketika ngempaki ataukah menembakkan ataukah mengobati tadi, kemudian terkait dengan pasien yang sedang diobati, dia pun keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, keyakinannya dengan obat tersebut juga harus naam yakin. Juga terkait dengan waktunya, kapan tepatnya, telah kita lewati penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terkait dengan kisah tadi, para sahabat imannya kuat. Ya, para sahabat mereka sedang musafir. Orang yang musafir ketika dalam perjalanan, dalam musafir itu termasukkan waktu yang mustajab. Nah, yang diobati ya bisa jadi ketika itu mereka juga dalam bahasa kita sudah pasrah bungkoan, betul-betul mantap kan gitu. Ya, jamu macam-macam sudah dicoba. Tapi penawar-penawar racun sudah dicoba semua, ternyata kok enggak kudal, akhirnya para pun mantap dengan ya para sahabat tadi, akhirnya alhamdulillah bismillah azza wa jalla. Tayyib. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka dalam telinga-telinga mereka ada sumpal, ada penyumbatnya. Wa huwa alaihim aman. Ya, Al-Qur'an ini dibutakan atas mereka. Mereka menjadi buta dengan Al-Qur'an. Ya, mereka meyakini dan menganggap bahwa Al-Qur'an ini hanya sekedar dongeng biasa, hanya sekedar sastra Arab saja, enggak ada lebihnya. Tayyib, menjadikan terbalik. Ulaika yunadawna mim makanin ba'id, mereka adalah orang-orang yang ya akan diseru dari tempat yang jauh, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal maksud, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wal maksudu annal imana sababun jalibun likulli khair. Maksud dari penjelasan-penjelasan tadi, bahwa yang namanya iman, sababun itu merupakan sebab. Jalibun likulli khair, yang akan menarik dan mendatangkan setiap kebaikan. Ya, kuncinya adalah keimanan. Sebab utamanya adalah keimanan. Ya. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Nah, setiap kebaikan di dunia maupun di akhirat itu sebabnya cuma satu, yakni al-iman, keimanan. Ya, sebabnya adalah keimanan. Wa kullu syarrin fit dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. dan setiap kejelekan di dunia maupun di akhirat sebabnya juga cuma satu, yakni karena tidak adanya keimanan di dalam hatinya. Dalam hadis yang ma'ruf di antara kita terkait dengan orang-orang yang beriman, Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan, mengherankan, menyenangkan orang-orang yang beriman. Ya. In asobat husara syakara. Ketika orang beriman tadi ya mendapatkan kenikmatan, kebaikan, rezeki, dia pun syukur. Fakana khairan lah, itu merupakan kebaikan untuk dia. Baik. Ya. Wa in asobathu dharra sabara. Orang beriman tadi ketika tertimpa hal yang tidak menyenangkan, kejelekan, musibah dan semisalnya, dia sabar. Ya. Fakana khairan lah, itu merupakan kebaikan untuk dia. Baik. Dan itu tidak akan didapati oleh orang selain yang beriman. Perhatikan. Mendapatkan kenikmatan baik. Ya, karena dia mau bersyukur. Ketika mendapatkan kejelekan, dia pun tetap mendapatkan kebaikan. Karena dia mau bersabar. Sehingga kuncinya dari kebaikan di dunia maupun di akhirat, itu adalah al-iman. Ya, keimanan. Kemudian, sebab kejelekan ya di dunia maupun di akhirat juga tidak adanya keimanan dalam hati orang tersebut. Tayyib. Sehingga banyak dari orang-orang kafir yang mereka bergelimang di atas ya kekayaannya, namun ternyata mereka tidak merasakan kenyamanan, mereka tidak merasakan kenikmatan. Hatinya gersang, ya, hatinya kurang, ya, hatinya penuh dengan perkara yang tidak menyenangkan. Baik, mendapatkan kenikmatan susah, mendapatkan kejelekan tambah susah. Baik, beda dengan orang-orang yang beriman. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi ayartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman? Bagaimana seorang hamba akan ya ringan, menganggap mudah, menganggap sepele untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar, terhempas dari keimanan, kategori mukmin, kategori orang yang beriman. Ya, kok ada orang yang ya bermudah-mudahan dalam melakukan perkara yakni kemaksiatan yang menyebabkan kemaksiatan itu ya menyebabkan dia terhempaskan dari ya keimanan. Wa yahulu bainahu wa bainahu, menyebabkan dirinya terhalangi ya dari keimanan ataukah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan. Walakin la yukhriju min dairati umumil muslimin, meskipun itu tidak mengeluarkan dari kategori muslimin ya secara umum, namun tetap perlu diketahui, fa inni istamarra 'ala adh-dhunubi wa asarra 'alayha khifa 'alayhi ayyarina 'ala qalbihi. Kalau orang tersebut tetap masih terus-menerus di atas dosa, terus-menerus di atas kemaksiatan, tetap dikhawatirkan atasnya akan dosanya itu menutupi kalbunya, menyumpat kalbunya. Sebentar, nanggung. Fayukhrijuhu 'anil islami bil kulliyah, sehingga ketika dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat tadi menyebabkan dia pun keluar dari keislaman secara menyeluruh. Awalnya karena dia melakukan perbuatan maksiat ya keluar dari kategori iman. Terus-menerus dia melakukan kemaksiatan keluar dari kategori al-Islam. Wa minha huna ishtadda khawfu as-salaf, maka dari sinilah ya kekhawatiran dan ketakutan salafuna soleh lebih kuat kekhawatiran mereka. kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian mereka mengatakan, antum takhafuna dzunub wa ana akhaful kufr, kalian naam hanya takut khawatir dari ya akibat perbuatan dosa saja. Naam wa ana akhaful kufr, sedangkan aku jauh lebih takut naam khawatir akan terjatuh dalam kekafiran. Ini maksudnya para ulama salafuna soleh lebih mengetahui bahwa ketika perbuatan maksiat itu terus-menerus akan dilakukan, akan menyebabkan pelakunya itu keluar dari kategori Islam. Kalau bukan Islam berarti apa lagi? Ya jelas kalau bukan Islam ya berarti ya kafir. Nah, berarti para ulama, nah mereka jauh lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ketika melakukan kemaksiatan ataupun terjatuh dalam kemaksiatan, mereka betul-betul khawatir akan terjatuh dalam kekufuran. Jadi tidak hanya cuma sekedar takut nanti mendapatkan dosa dan sebagainya, tidak, tapi lebih daripada itu mereka mengkhawatirkan akan terjatuh dalam yang namanya kekafiran. Fa nasallallahu assalamat wal afiyah, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.